Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 190. Kitab tercelanya pikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa orang kikir itu ialah orang yang payah, benar, memberi. Dan itu juga kurang lengkap artinya. Maka sesungguhnya, jikalau dimaksudkan dengan orang kikir itu bahwa ia merasa payah pada tiap-tiap pemberian, maka berapa banyak orang kikir yang tidak merasa payah pada pemberian yang sedikit, seperti sebiji dan yang mendekati sebiji itu, dan ia merasa payah di atas yang demikian. Dan jikalau dimaksudkan dengan orang kikir itu bahwa ia merasa payah sebagian pemberian, maka tidaklah termasuk orang pemurah, melainkan kadang-kadang merasa payah sebagian pemberian, yaitu apa yang menghabiskan semua hartanya atau sebagian besar dari hartanya. Maka ini tidak mengharuskan dihukum dengan kekikiran. Dan begitu pula, mereka memperkatakan mengenai kemurahan hati. Lalu dikatakan bahwa kemurahan hati itu ialah memberi dengan tidak menyebut-nyebut dan memberi pertolongan tanpa melewati bahwa itu tanpa melihat bahwa itu pertolongan. Ada yang mengatakan bahwa kemurahan hati itu ialah memberi tanpa diminta dengan melihat bahwa yang diberikan itu adalah sedikit. Dan ada yang mengatakan bahwa kemurahan hati itu ialah kegembiraan dengan orang yang meminta dan kesenangan dengan memberi bagi apa yang memungkinkan. Dan ada yang mengatakan bahwa kemurahan hati itu ialah atas dasar melihat bahwa harta itu kepunyaan Allah Ta'ala dan hamba itu kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Maka ia memberikan kepada hamba Allah akan harta Allah tanpa melihat kepada kemiskinan. Dan ada yang mengatakan bahwa siapa yang memberikan sebagian dan meninggalkan sebagian, maka dia itu orang pemurah. Dan siapa yang memberikan lebih banyak dan ditinggalkan untuk dirinya sendiri sedikit, maka dia itu orang yang mempunyai sifat kemurahan hati. Dan siapa yang menderita kemadaratan bagi dirinya dan mengutamakan orang lain dengan memberikan hartanya, maka dia itu orang yang melaksanakan al-ijhad. Dan siapa yang tiada memberikan sesuatu, maka dia itu orang kikir. Kesimpulan kata-kata itu semua tidaklah meliputi dengan hakikatnya sifat pemurah dan sifat kikir. Akan tetapi kami mengatakan bahwa harta itu dijadikan untuk suatu hikmat dan maksud, yaitu pantasnya harta itu dibagi keperluan makhluk. Yaitu pantasnya harta itu bagi keperluan makhluk. Dan mungkin menahannya dari pengeluaran kepada apa yang dijadikan harta itu untuk dikeluarkan. Dan mungkin memberikannya dengan pengeluaran kepada apa yang tidak baik dikeluarkan. Dan mungkin pengeluaran itu dengan adil, yaitu bahwa harta itu dijaga di mana yang harus dijaga dan diberikan di mana yang harus diberikan. Maka menahannya di mana harus diberikan itu pikir. Dan memberikannya di mana harus ditahan itu pemborosan atau mubazir. Dan di antara dua ini terdapat tengah-tengah atau wasat, dan itulah yang terpuji. Dan seyogialah bahwa sifat pemurah dan kemurahan hati itu ibarat dari yang demikian. Karena Rasulullah SAW tidak disuruh selain dengan sifat murah dan dikatakan kepadanya, wala taca'a yadaka makhlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fata'udha makuman maksuro. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu ke kuduk, dan jangan pula engkau kembangkan seluas-luasnya, supaya engkau jangan duduk tercela dan sengsara. Surat Al-Isra ayat 29. Dan Allah Ta'ala berfirman, waladina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bakana baina dzalika qawama. Artinya, dan mereka itu apabila membelanjakan hartanya tiada melampaui batas dan tiada pula bersifat kikir, tetapi pertengahan antara keduanya. Surat Al-Furqan ayat 67. Maka sifat kemurahan hati itu di tengah-tengah atau wasat di antara berlebih-lebihan atau al-israf dan tidak mencukupkan perbelanjaan atau al-iftar, dan antara membuka tangan seluas-luasnya dan menggenggam tangan, yaitu bahwa ia menentukan kadar pemberiannya dan penahanannya sekedar yang wajib, dan tidak memadai berbuat yang demikian dengan anggota badan saja, selama hatinya tidak baik dengan yang demikian, dan tidak menantang pada yang demikian. Maka jikalau diberinya pada tempat-tempat yang harus diberikan, dan jiwanya menantang yang demikian, dan ia menahan sabar, maka dia itu adalah berbuat buat pemurah. Dan dia bukan orang pemurah. Akan tetapi, dialah hatinya tiada mempunyai hubungan bersama harta, selain di mana harta itu dimaksudkan untuknya, yaitu mengeluarkannya pada apa yang wajib dikeluarkan kepadanya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini menjadi terletak atas mengetahuinya yang wajib, maka apakah yang wajib diberikan? Maka aku jawab bahwa yang wajib itu dua macam. Yang wajib pada agama dan wajib pada muru'ah. Catatan, yang dimaksud dengan muru'ah ialah kemanusiaan atau insaniyah, yaitu suatu sifat di mana manusia menjadi insan kamil atau manusia sempurna dengan adanya sifat tersebut. Dari Ittihab Syarah Ihya jilid 8. Kebiasaan. Dan orang pemurah, yaitu yang tiada melarang atau mencegah yang wajib pada agama dan yang wajib pada muru'ah. Kalau dicegahnya salah satu dari antara dua itu, maka dia itu orang kikir. Akan tetapi, orang yang mencegah yang wajib pada agama adalah lebih kikir. Seperti orang yang mencegah pembayaran zakat dan tidak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya dan keluarganya, atau dilaksanakannya, akan tetapi sangat sulit baginya, maka orang tersebut itu orang kikir yang sebenarnya. Hanya ia membuat-buat menjadi orang pemurah dengan memaksakan diri atau takaluf, atau ia maksudkan yang kecil dari hartanya, dan hatinya tidak baik untuk memberikan dari hartanya yang terbaik atau dari yang pertengahan. Maka ini semuanya kikir. Adapun yang wajib pada muru'ah, maka yaitu meninggalkan penyempitan dan penyelidikan pada barang-barang yang tidak berharga. Maka yang demikian itu sifat yang terpandang keji, dan kekejian yang demikian itu berlainan menurut keadaan dan orang. Maka orang yang banyak hartanya niscaya terpandang keji padanya apa yang tidak terpandang keji pada orang-orang miskin dari hal penyempitan. Dan terpandang keji dari seseorang penyempitan kepada keluarganya kerabatnya dan hamba-hamba saya, apa yang tidak terpandang kecil terhadap orang-orang yang lain, dan terpandang kecil dari tetangga, akan apa yang tidak terpandang kecil bersama orang-orang yang berjauhan, dan terpandang kecil mengenai tamu dari hal yang penyempitan, akan apa yang tidak terpandang kecil mengenai muamalah atau berjual beli. Maka yang demikian itu berbeda dengan penyempitan yang pada tamu atau muamalah dan dengan penyempitan yang dari makanan atau pakaian. Karena terpandang kecil pada makanan apa yang tidak terpandang kecil pada lainnya, dan terpandang kecil pada membeli kain kafan umpamanya, atau membeli binatang yang tidak dikorbankan atau binatang hadiah, atau membeli roti untuk sedekah, apa yang tidak terpandang kecil dari penyempitan pada lainnya. Begitu pula seorang terhadap dia penyempitan, yaitu teman atau saudara atau kerabat atau istri atau anak atau orang lain, dan dengan orang yang daripadanya penyempitan, yaitu anak kecil atau wanita atau orang tua atau pemuda atau orang berilmu atau orang bodoh atau orang kaya atau orang miskin. Maka orang kikir ialah yang mencegah atau tidak mau memberikan di mana yang seyogianya dia tidak mencegahnya. Ada kalanya dengan hukum agama dan ada kalanya dengan hukum muru'ah. Dan yang demikian itu tidak mungkin dinaskan atau dipastikan dengan dalil kadarnya. Semoga batas pikir itu ialah menahan harta dari sesuatu maksud. Dan maksud yang demikian itu adalah lebih penting daripada menjaga harta. Maka sesungguhnya memelihara agama itu lebih penting daripada menjaga harta. Maka orang yang tidak mau membayar zakat dan nafkah keluarga itu orang kikir. Dan memelihara muru'ah itu lebih penting dari menjaga harta. Orang yang menjepitkan pada urusan-urusan kecil terhadap orang yang tidak baik berpenyempitan padanya, itu adalah menutupkan muru'ah karena kecintaan kepada harta. Maka orang itu orang kikir. Kemudian tinggallah tingkat yang lain, yaitu bahwa adalah orang itu termasuk orang yang menunaikan kewajiban dan menjaga muru'ah. Akan tetapi, padanya banyak harta yang telah dikumpulkannya. Ia tidak menyerahkannya kepada sedekah dan kepada orang-orang memerlukan. Maka ia telah bertentangan dengan maksud menjaga harta, supaya ada baginya senjata menghadapi malapetaka yang ditimbulkan oleh masa. Dan maksud pahala, supaya adalah harta itu mengangkat derajatnya pada hari akhirat, dan menahan harta dari maksud tersebut itu kikir pada orang-orang pintar, dan tidak dipandang kikir pada orang awam. Yang demikian itu, karena pandangan orang awam terbatas pada kebahagiaan duniawi. Lalu mereka melihat bahwa menahan harta untuk menolak malapetaka yang akan ditimbulkan oleh masa itu penting. Kadang-kadang tampak juga bahwa orang awam itu tanda kekikiran kalau ada padanya tetangga orang yang memerlukan, lalu dicegahnya atau tidak diberikannya, dan ia mengatakan, aku telah menunaikan zakat wajib dan tidak ada yang wajib atasku yang lain. Berbeda pandangan kekejian itu dengan berbeda kadarnya harta dan dengan berbedanya dengan sangat keperluan orang yang memerlukan kebagusan agamanya dan keberkahannya. Maka siapa yang menunaikan kewajiban agama dan mewajibkan muru'ah yang layak dengan dia, maka dia telah terlepas dari kekikiran. Ya, sebenarnya ia tidak bersifat dengan sifat kemurahan hati dan sifat pemurah sebelum diberinya melebihi dari yang demikian untuk mencari keutamaan dan mencapai derajat tinggi. Maka apabila jiwanya meluas untuk memberikan harta di mana yang tidak diwajibkan oleh agama, dan tidak dihadapkan kepada celaan pada adat biasaan, maka dia itu orang pemurah. Sekedar apa yang meluas jiwanya untuk yang demikian, sedikit atau banyak. Dan tingkat-tingkat yang demikian itu tidak terhingga. Sebagian manusia itu lebih pemurah dari sebagian yang lain. Maka membuat-buat perbuatan baik atau amal ma'ruf di balik apa yang diwajibkan oleh adat kebiasaan dan muru'ah itu adalah kemurahan hati. Akan tetapi dengan syarat bahwa adanya yang demikian itu dengan baik hati dan tidak dari sifat kelobaan, harapan pelayanan atau balasan atau terima kasih atau pujian. Sesungguhnya orang yang loba pada terima kasih dan pujian, maka dia itu adalah penjual atau sodagar dan bukan orang pemurah. Dia membeli pujian dengan hartanya dan pujian itu enak. Dan itu yang menjadi maksud pada dirinya. Dan kemurahan hati ialah memberi sesuatu tanpa gantinya. Inilah pemurah itu yang sebenarnya. Dan yang demikian itu tiada akan tergambar selain dari Allah Ta'ala. Catatan, hanya dari Allah Ta'ala yang benar-benar pemurah. Karena ia menganugerahkan sesuatu tanpa maksud. Adapun anak Adam atau manusia, maka nama pemurah padanya adalah majasi atau tidak hakiki. Karena manusia itu tiada akan memberikan sesuatu selain karena sesuatu maksud. Akan tetapi, apabila tidak ada maksudnya selain pahala di akhirat atau mengusahakan keutamaan sifat pemurah yang mensucikan jiwa dari kehinaan dzikir, maka ia dinamakan orang pemurah. Maka kalau penggeraknya itu takut dari umpatan-umpatan atau dari cacian orang banyak atau ada yang diharapkannya dari kemaafan yang akan diperolehnya dari orang yang dianugerahkan kepadanya, maka semuanya itu tidaklah termasuk sifat pemurah. Karena ia terpaksa kepada yang demikian disebabkan penggerak-penggerak tersebut. Dan itu adalah gantinya yang segera baginya dari orang yang diberikan itu. Maka dia itu orang yang memperoleh gantian, bukan orang yang pemurah. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian wanita yang banyak ibadahnya, bahwa wanita itu berdiri di hadapan Hibban bin Hilal. Dan Hibban itu sedang duduk bersama teman-temannya. Wanita itu lalu bertanya, adakah pada kamu orang yang akan aku tanyakan sesuatu persoalan? Lalu mereka itu menjawab kepada wanita tadi, tanyalah apa yang engkau kehendaki. Dan mereka mengisyarakan kepada Hibban bin Hilal. Wanita itu lalu bertanya, apakah sifat pemurah itu pada kamu? Mereka menjawab, memberi, menyerahkan, dan al-ithar. Wanita tadi menjawab, ini kemurahan pada dunia. Maka apakah kemurahan pada agama? Mereka menjawab, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemurahan diri kita tanpa dipaksakan. Wanita tadi bertanya lagi, adakah kamu kehendaki di atas yang demikian itu akan pahala? Mereka menjawab, ya. Wanita tadi bertanya lagi, mengapa? Mereka menjawab, karena Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita kebaikan 10 kali banyaknya. Wanita itu lalu mengatakan, Subhanallah. Maka apabila kamu memberikan sesuatu dan kamu mengambil 10, maka manakah yang kamu bermurah hati padanya? Mereka itu lalu bertanya kepada wanita tersebut, maka apakah sifat pemurah itu pada engkau? Kiranya Allah mencurahkan rahmatnya kepada engkau. Wanita itu lalu menjawab, sifat pemurah padaku ialah bahwa kamu beribadah kepada Allah dengan merasa nikmat dan lezat dengan mentaatinya dengan kesukaan hati. Tiada kamu menghendaki pahala atas yang demikian itu. Sehingga adalah Tuhanmu itu berbuat apa yang dikehendakinya pada kamu. Apakah kamu tidak merasa malu kepada Allah bahwa Ia melihat pada hatimu, maka diketahuinya dari hatimu itu bahwa kamu menghendaki sesuatu dengan sesuatu. Sesungguhnya ini pada dunia itu sangat kecil. Sebagian wanita yang banyak ibadahnya berkata, adakah kamu menyangka bahwa sifat kemurahan itu pada dirham dan dinar saja? Lalu ditanyakan, kalau begitu, maka pada apa? Wanita itu menjawab, sifat pemurah padaku ialah pada memberikan harta pada jalan Allah. Al-Muhasibi berkata, sifat pemurah pada agama ialah bahwa engkau bermurah hati dengan diri engkau, yang engkau hilangkan kepentingan diri itu, karena Allah Azza wa Jalla. Hati engkau bermurah dengan memberikan jiwa engkau dan menumpahkan darah engkau karena Allah Ta'ala dengan senang hati tanpa paksaan. Dan tiada engkau menghendaki dengan demikian itu pahala yang segera atau di dunia dan pahala yang lambat di akhirat. Walaupun engkau memerlukan kepada pahala, akan tetapi mengeras pada sangkaan engkau bagusnya kesempurnaan sifat pemurah dengan menyerahkan pilihan kepada Allah. Sehingga adalah Tuhan engkau yang berbuat bagi engkau. Apa yang engkau pandang tidak baik, engkau pilihkan bagi diri engkau sendiri. Penjelasan obat kekikiran. Ketahuilah bahwa kikir itu sebabnya ialah cinta harta, dan cinta harta itu mempunyai dua sebab. Pertama, cinta nafsu keinginan yang tidak sampai kepadanya selain dengan harta serta panjang angan-angan. Sesungguhnya manusia itu jikalau diketahuinya bahwa ia akan mati sesudah sehari, maka kadang-kadang ia tiada akan kikir dengan hartanya. Karena kadar yang diperlukannya pada sehari atau pada sebulan atau pada setahun itu dekat. Kalau ia pendek angan-angan, akan tetapi ia mempunyai banyak anak, niscaya ia menegakkan anak itu pada tempat tegaknya angan-angan. Maka ia mengumpamakan kekalnya anak-anak seperti kekalnya dirinya sendiri, lalu ia menahan hartanya karena anak-anak itu. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu yang menjadikan kikir, pengecut dan bodoh. Dirawikan Ibnu Majah dari Yu'la bin Murrah dan Al-Hakim dari Al-Aswad. Maka apabila bertambah kepada demikian oleh ketakutan kepada kemiskinan dan kekurangan kepercayaan dengan kedatangan rezeki, niscaya sudah pasti berkuatnya kekikiran. Sebab kedua, bahwa dicintainya harta itu sendiri. Maka sebagian manusia, ada orang yang padanya harta, yang mencukupi bagi sisi umurnya. Apabila ia memendekkan dan kebiasaannya yang berlaku dengan perbelanjaannya, dan akan melebihi ribuan. Dan dia itu seorang tua yang tidak mempunyai anak. Dan padanya harta banyak, dan ia tidak membolehkan dirinya mengeluarkan zakat dan mengobati dirinya karena sakit. Akan tetapi dia menjadi pecinta dinar, yang asik dengan dinar, merasa lezat dengan adanya dinar itu di tangannya dan dengan dikuasainya dinar itu. Maka disimpannya di bawah tanah. Dan ia tahu bahwa dia akan mati, lalu dinar-dinar itu akan lenyap atau diambil oleh musuh-musuhnya. Dan dalam pada itu, ia tidak membolehkan dirinya untuk memakan atau menyedekahkan walau sebutir sekalipun. Inilah penyakit hati yang besar yang sukar diobati. lebih-lebih pada orang yang berusia lanjut. Dan itu adalah penyakit yang melumpuhkan, yang tiada diharap akan sembuhnya. Orang yang mengerti itu adalah seperti seorang laki-laki yang merindui seseorang, lalu mencintai utusannya bagi dirinya, kemudian melupakan yang dicintainya, dan ia menjadi sibuk dengan utusannya itu. Sesungguhnya dinar-dinar itu adalah utusan yang menyampaikan kepada segala keperluan. Lalu karena yang demikian, dinar-dinar itu menjadi yang dicintai, karena yang menyampaikan kepada kesenangan itu kesenangan. Kemudian kadang-kadang segala keperluan itu lalu dilupakan, dan jadilah emas itu padanya, seakan-akan itu yang dicintai pada dirinya. Itu adalah kesudahan kesesatan. Bahkan, orang yang melihat ada perbedaan di antara emas dan batu, maka itu adalah orang bodoh, selain dari segi dapat dipenuhinya keperluan dengan emas itu. Maka emas yang lebih daripada sekedar keperluannya dan batu itu adalah sama atau satu kumpulan. Inilah sebab-sebab kecintaan harta. Dan sesungguhnya obat tiap-tiap penyakit itu ialah dengan lawan sebabnya. Maka kecintaan nafsu syahwat diobati dengan mencukupkan atau qanaah dengan sedikit dan dengan sabar. Dan panjang angan-angan diobati dengan banyak mengingati mati dan melihat pada kematian teman-teman yang sebaya, dan lamanya payah mereka mengumpulkan harta dan lenyapnya harta itu sesudah mereka. Dan diobati berpalingnya hati dengan anak, dengan bahwa holiknya telah menjadikan rezekinya bersama anak itu lain. Berapa banyak anak yang tidak menerima pusaka harta dari ayahnya, dan keadaannya adalah lebih baik dari orang yang menerima pusaka. Dan dengan diketahuinya bahwa ia mengumpulkan harta untuk anaknya, ia bermaksud untuk meninggalkan anaknya dengan keadaan baik, dan anak itu bertukar kepada jahat. Dan bahwa anak itu, jikalau ia bertakwa dan soleh, maka Allah yang mencukupkannya. Dan jika ia fasik, maka dengan hartanya itu ia mendapat pertolongan kepada kemaksiatan, dan kezalimannya itu kembali kepadanya. Dan juga ia mengobati hatinya itu dengan banyak memperhatikan pada hadis-hadis atau al-akhbar yang membentangkan tentang tercelanya zikir dan terpujinya kemurahan hati, dan apa yang dijanjikan oleh Allah atas kegigiran dari siksaan besar. Dan termasuk obat yang bermanfaat ialah banyak memperhatikan tentang keadaan orang-orang kikir dan larinya tabiat manusia dari mereka dan anggapan kekejian dari manusia kepadanya. Maka sesungguhnya tiada seorang pun dari orang kikir melainkan kekikiran itu dipandang keji oleh orang lain, dan setiap orang kikir itu merasa berat dari teman-temannya. Lalu ia tahu bahwa kegigiran itu suatu hal yang dipandang berat dan jijik pada hati manusia, seperti orang-orang kikir yang lain pada hatinya. Dan juga hatinya dapat diobati dengan bertafakur atau merenungkan dengan maksud-maksud harta dan sesungguhnya untuk apa harta itu dijadikan. Dan ia tidak menjaga hartanya selain sekedar keperluannya kepada harta itu. Dan sisanya disimpannya untuk dirinya dan nanti di akhirat dengan memperoleh pahala pemberiannya. Maka inilah obat-obatnya dari segi ma'rifah dan ilmu. Apabila diketahuinya dengan nur matahari, bahwa memberikan itu lebih baik baginya daripada menahannya pada dunia dan akhirat, niscaya berkobarlah keinginannya pada memberikan kalau dia orang berakal. Jikalau nafsu syahwatnya bergerak, maka seyogianya ia menjawab goresan pertama, dan ia tidak berhenti, karena sesungguhnya setan menjanjikan kepadanya kemiskinan dan menakutinya dan melarangnya dari yang demikian.